Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allumahu ta'limahu wa lifadahu al-istifadah al-hasala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulihu dalala ala al-hayra. Qala musannif al-habib Abdullah bin Abi Hadar rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fi dharaini amin. Wa alayka bil iktsari min qira'ati kutubil hadis wa tafsir. Dan atas kalian hendaknya memperbanyak pembacaan kitab-kitab hadis dan kitab-kitab tafsir. Wa min mutala'ati kutubil qom amatan. Dan juga memperbanyak membaca kitab-kitab sufiyah secara umum. Fa inna dzalika fathun amun wa sulukun tamun kama qala ba'dul arifin. Karena hal, sesungguhnya hal tersebut adalah keterbukaan yang umum dan jalan yang sempurna. Kama qala ba'dul arifin, sebagaimana disebutkan oleh sebagian arifin. Walakin yambahi laka an tahtaris amma yastamil min rasailihim alal umur al-ghamidah wal haqa'iq al-mujarradah. Tapi hendaknya kalian menjauhi daripada pembacaan kitab yang mengandung perkara-perkara yang rumit dan juga yang penjelas, yang ada hakikat-hakikat tanpa dijelaskan. Wa hadhil asya'u tujadu fi aktsar mu'allafat Syekh Muhammad ibn Arabi, yang mana hal ini banyak terdapatkan di kitab-kitab karangan Syekh Muhammad ibn Arabi. Wa fi shay'in min rasailil Imam Al-Ghazali, dan sebagian daripada risalahnya Imam Ghazali. Al-Mi'raj wal Madmun bih, seperti kitab Al-Mi'raj dan apa yang terkandung di dalamnya. Wa qad zakara Asy-Syaikh Zarruq fi ta'sisil qawaid qa'idatan fi tahdhir min al-kutub allati tajri hadzal majra. Dan telah disebutkan oleh Syekh Zarruq dalam kitabnya Ta'sisul Qawaid qa'idah untuk menghati-hati daripada membaca kitab-kitab yang jalannya seperti jalan seperti ini. Faraji'ha in syi'ta, maka muraja'ahlah in syi'ta jika kamu berkehendak. Walam yadhkur fi jumlatiha mu'allafar Syekh Abdul Karim Al-Kailani, tapi beliau tidak menyebutkan di antara kitab-kitab tersebut karangan Syekh Abdul Karim Al-Kailani. Li'annahu muta'akhirun, karena kitab tersebut kitab akhir. Wa mu'allafatuhu an akhiriha mimma yambahi al-itiraz anha itharan li salama. Dan menghindari pembacaan karangan-karangan beliau di akhir-akhirnya termasuk dianjurkan untuk menjauhinya itharan li salama, untuk mendapatkan keselamatan. Jadi di sini pertama Al-Habib Abdullah bin Awil Haddad menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak kitab, membaca kitab-kitab hadis, memperbanyak membaca kitab-kitab tafsir, dan juga memperbanyak membaca kitab-kitab sufiyah, kitab-kitab tasawuf. Yang mana alhamdulillah termasuk kenikmatan bagi penduduk di akhir zaman ini, mereka bisa memilih dengan sesuka mereka, dengan mudah kitab-kitab yang mereka kehendaki. Berapa banyak di sekitar kita, di hadapan kita, kitab-kitab karangan ulama, kitab-kitab karangan orang-orang soleh, kitab-kitab yang bermanfaat, dan kita dengan mudah mendapatkannya. Kalau mereka, orang-orang terdahulu, mereka tidak bisa mendapatkan kitab-kitab yang mereka inginkan kecuali mereka menyewa orang lain untuk menulis, atau mereka menulis dengan sendirinya. Jadi kalian mau mendapatkan kitab Risalatul Mu'awanah yang kita baca ini, kalian tidak bisa membeli, karena zaman dahulu tidak ada percetakan, zaman dahulu tidak ada fotokopi, Bagaimana cara mendapatkan kitab ini? Maka kalian harus menulis sendiri dari awal sampai akhir. Belum tentu seseorang mempunyai keahlian dalam menulis. Belum tentu seseorang mempunyai waktu untuk menulis. Cara untuk mendapatkannya dengan menyewa orang yang mereka, orang-orang tersebut pandai menulis, kita bayar mereka untuk menulis kitab yang kita inginkan. Itu zaman terdahulu. Jadi kitab itu betul-betul langka, tidak mudah mendapatkan kitab zaman dahulu. Tapi alhamdulillah di zaman sekarang ini semuanya kitab ada. Mau kitab fikih, kitab hadis, kitab tafsir, kitab tauhid, kitab tasawuf, apa yang tidak ada? Semuanya ada, dan kitab-kitab yang bermanfaat sangat banyak dan mudah kita dapatkan. Oleh karena itu, ya, jangan kita pelit-pelit untuk membeli kitab. Kalau kita tidak pelit, kalau kita mudah mengeluarkan uang untuk membeli makanan yang kita inginkan, minuman yang kita inginkan, membuat kita senang, kenapa kok kita tidak mau membeli buku-buku yang bermanfaat, kitab-kitab yang bermanfaat? Apalagi kitab begitu banyak manfaatnya. Kita jadikan kitab ini sebagai teman kita. Kalau kita duduk dengan teman kita, belum tentu teman kita itu mau duduk dengan kita. Belum tentu teman kita itu duduk lama mau dengan, duduk lama dengan kita. Dan teman kita itu belum tentu memberikan ilmu kepada kita. Dan teman kita pun kalau duduk dengan kita kadang-kadang bisa tersinggung, kadang-kadang bisa bermasalah, kadang-kadang bisa kita salah paham dengannya. Dan teman kita pun belum tentu diajak kemanapun mau, dan belum tentu di kapan pun diajak oleh kita dia mau untuk duduk bersama kita, belum tentu. Tapi kitab, coba kita lihat, kapanpun kita ajak kitab untuk duduk bersama kita, kitab akan tidak menolak. Kapanpun kitab akan dibaca, setiap saat bisa dibaca kitab tersebut. Dan berapa lama pun kitab itu akan dibaca, bisa kita seenaknya untuk membacanya. Dan kitab tidak pernah berkhianat, tidak pernah tersinggung, tidak pernah marah, tidak pernah tidak memberikan ilmunya. Setiap dibaca memberikan faedah, setiap dibaca memberikan ilmu. Daripada kita duduk dengan orang yang belum tentu memberikan kebaikan kepada kita, belum tentu mengingatkan kita kepada Allah, belum tentu memberikan kepada kita tambahan ilmu, lebih baik kita duduk bersama kitab. Lebih baik kita duduk bersama buku, kita baca, kita buka, ilmu bertambah. Kita baca, kita buka, ingat kepada Allah. Kita baca kisah-kisah orang soleh, manakib-manakib orang soleh, kita bersama bersemangat untuk taubat, dan kita bersemangat untuk mencontoh mereka, orang-orang soleh. Begitu banyak manfaatnya. Oleh karena itu tidak heran kitab yang begitu banyak yang bermacam-macam di zaman sekarang ini, dari model yang bentuk kitab yang dikarang dari aslinya, tidak ada sebelumnya karangan kitab seperti kitab tersebut. Ada lagi kitab yang modelnya meringkas apa yang panjang menjadi pendek, menjadi ringkas sehingga mudah dibaca, tidak terlalu panjang. Ada lagi kitab yang mungkin sulit untuk difahami, dijelaskan dengan kitab yang lain, ada sarahnya, ada keterangannya. Ada kitab yang faedahnya tersebar di kitab-kitab yang begitu banyak. Ini faedah ada di kitab ini, di kitab ini. Ini faedah di kitab yang lain, di kitab yang lain. Tapi ada kitab nantinya yang muncul menggabung dan mengumpulkan faedah-faedah yang tersebar di kitab-kitab yang banyak, dijadikan dalam satu kitab. Semuanya model kitab ada. Ya, tinggal kita aja yang memanfaatkannya. Tinggal kita aja yang mau untuk membeli kitab tersebut. Oleh karena minimal kita nyelengi uang untuk membeli kitab. Seminggu kita nyelengi sekian ribu, terkumpul sekian, kita gunakan untuk membeli kitab. Di akhir kitab. Oleh karena itu kita contoh orang-orang terdahulu, as-salafus saleh, Habib Abdullah bin Husin bin Tahir dengan saudaranya Habib Tahir bin Husin bin Tahir. Kalau mereka berdua sedang makan, mereka semuanya sepakat tidak makan bareng setiap makan, tapi gantian makannya. Kalau Habib Tahir, saudara besarnya, kakaknya, sedang makan, maka adiknya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir membaca kitab, dan Habib Tahir makan sambil membaca, sambil makan dan sambil juga mendengarkan kitab. Nanti gantian, selesai makan kakaknya, adiknya makan, kakaknya membaca kitab, dan begitu juga adiknya makan sambil mendengarkan kitab. Dari betul-betul apa? Betul-betul hemat dengan waktu, dan juga betul-betul keinginan dan kesukaan mereka untuk membaca kitab. Hobi mereka untuk membaca kitab. Hobi mereka dan juga semangat mereka untuk bertambah ilmunya setiap saat. Oleh karena itu Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini juga punya murid yang tidak lain, ponakannya juga Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, murid sekaligus ponakannya beliau sendiri. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini murid yang betul-betul sukses, diajarkan dan dididik sehingga menjadi orang besar, min ahli zahir wa min ahli batin. Bukan hanya faqih, bukan hanya ilmu zahirnya aja, tapi ilmu batinnya, kewalian-kewaliannya, makamnya sangat tinggi. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ini Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ketika pertama kali menikah. Maka disitulah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir berkata, aku akan bisa, aku mampu membuat Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ponakanku ini akan melupakan istrinya di malam pertamanya. Malam pertama tidak ada orang lupa dengan istri kan. Malam pertama apapun yang terjadi, insya Allah tidak digubris. Mau tamu datang tidak akan ditemui. HP kalau perlu dimatikan. Dan dikatakan oleh pepatah, lal farah misal farah arus. Tidak ada kesenangan seperti kesenangan pengantin baru. Seperti raja, seperti ratu, kita dihormat, kita dilayani, dan kita bertemu dengan wanita kita cintai di malam pertama. Disitulah kesenangan yang puncak-puncaknya. Tapi coba lihat, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, dia mengatakan, ana bisa membuat ponakanku ini melupakan istrinya. Apa yang dia lakukan? Dia taruh kitab. Dan kitab ini belum pernah dibaca oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Dia taruh kitab itu di kamarnya, kamar pengantinnya, ponakannya. Jadi ketika Habib Abdullah bin Umar bin Yahya masuk bersama istrinya dalam pengantin atau malam pertama dengan istrinya yang baru dinikahi, maka disitulah dia melihat di kasurnya sebuah kitab yang langka dan belum pernah dibaca. Apa yang dia lakukan? Dia buka kitab. Karena asik membaca kitab satu lembar, dua lembar, akhirnya ketagihan, dia baca sampai khatam. Jadi selesai baca kitab itu subuh. Dan sama sekali istrinya tidak disentuh. Malam pengantin baru. Dari betul-betul hobinya dan kesenangannya ketika membaca kitab. Ini dia lakukan. Bahkan juga seperti beliau juga pernah terjadi kepada Habib Ahmad bin Husain Al-Idrus. Habib Ahmad bin Husain Al-Idrus juga demikian. Ketika menikah diberikan kado oleh temannya. Kado ini kitab Asy-Syifa. Ada kitab Asy-Syifa, kitab dalam sirah. Sebagaimana kita sebutkan. Dahulu ini tidak mudah untuk mendapatkan kitab. Apalagi di Hadramaut kan. Diberi kado kitab Asy-Syifa. Yang mereka, kitab ini ya jarang langka. Di saat pengantin baru. Maka sebelum di malam pertamanya kado itu dibuka dan ternyata mendapatkan kitab. Akhirnya dia bawa kitab itu dan mengatakan kepada istrinya di malam pertama ini, so, ana izin ya, mau baca kitab tapi mukaddimah aja. Mukaddimah. Ini kitab langka, ana baru dapat kado ini. Dan tolong ente bawakan lampu ini biar menjadi terang, ana bisa membaca kitab di malam hari. Nah, ada PLN dulu di situ kan. Akhirnya sambil membawa lampu, si istri dan si suami ini, Habib Ahmad bin Husain Al-Idrus, membaca kitab. Janjinya membaca kitab mukaddimahnya aja. Tapi karena terlanjur keenakan membaca kitab, tidak selesai sampai subuh hari membaca kitab. Dia lupakan istrinya. Karena apa? Karena sibuk dan terhibur dengan membaca kitab. Ini contoh. Jadi mereka itu mendapatkan ilmu karena banyak membaca. Mereka mendapatkan ilmu karena banyak membuka lembaran-lembaran kitab. Oleh karena itu jangan kita sampai tidak membaca kitab dalam satu hari, apalagi dalam satu minggu. Kita minimal punya buku-buku. Kalau kita tidak paham bahasa Arab, ya alhamdulillah kalau kita bisa bahasa Arab, kita punya buku bahasa Arab. Kalau tidak punya, minimal buku-buku bahasa Indonesia sekarang alhamdulillah juga banyak terjemahan-terjemahan. Terjemahan kitab-kitab salaf juga sudah banyak, terjemahan kitab-kitab yang bermanfaat. Kita taruh di kamar kita, kita mau tidur kita baca. Tapi jangan mau tidur. Kalau mau tidur kita baca, nanti tertidur akhirnya. Ya, dalam keadaan tertentu kita kasih jadwal. Kita kasih jadwal membaca kitab jam sekian sampai jam sekian. Kita baca. Dan ketika kita baca, dianjurkan dalam keadaan kita konsentrasi. Jangan kita membaca dalam keadaan pikiran kita tidak tenang. Percuma kita baca tidak tenang, pikiran tidak fokus, kita tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala, tidak dapat ilmu juga. Kalau Quran kita tidak faham masih dapat pahala, tapi kalau kitab kita tidak faham, apa yang kita dapatkan? Ya, harus kita faham, konsentrasi. Jangan kita membaca sambil bacanya sambil nonton televisi. Ya insya Allah tidak paham-paham. Kita baca di jalan, di alun-alun, orang-orang banyak lewat, kita baca di depan mereka. Ya insya Allah kita tidak akan paham apa yang kita baca. Nah, kita baca dalam keadaan atau di tempat yang tenang, di waktu yang sunyi, di waktu kita konsentrasinya sudah fokus dengan apa yang akan kita lakukan. Nah, kita sehingga ilmu yang kitab yang kita baca ilmunya masuk. Ya, disitulah kita bertambah ilmunya. Kalau misalnya dalam suatu waktu kita membaca ternyata kita tidak paham, kita ulang sekali dua kali. Mungkin sekali kita tidak paham, tapi dua kali mungkin bisa kita paham. Tidak paham dua kali, mungkin tiga kali kita bisa paham. Kalau tidak paham juga kita teruskan baca, jangan diulang-ulang terus. Padahal kita tidak paham-paham, akhirnya waktu juga terbuang-buang untuk mengulang-ulang, padahal juga tetap kita tidak paham. Kita kasih tanda aja apa yang kita tidak paham, kita lanjutkan pembacaannya, baca yang lain. Nah, nanti yang kita tidak paham kita tanyakan kepada guru kita, kita tanyakan kepada ustaz kita, kita tanyakan kepada orang yang lebih mengerti. Ya, ini bagaimana cara membaca kitab seperti itu. Ya, oleh karena itu juga dalam waktu yang kita gunakan untuk membaca kitab ini harus betul-betul jangan sangat mepet. Nah, minimal setengah jam sebisa mungkin kan, masing-masing mengetahui ya waktunya masing-masing kapan dia bisa membaca kitab. Karena Imam Sya'rani ini pengarang kitab Tanbihul Mukhtarin, kitab sufi murid Syekh Ali Al-Hawas. Dan Imam Sya'rani ini pernah bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Tahu-tahu Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya memerintahkan kepada beliau ini untuk meringkas kitab Al-Mudawwanah. Yang mana kitab Al-Mudawwanah ini kitab fikih dalam mazhab Imam Malik. Disuruh, diperintah oleh Nabi SAW untuk meringkasnya. Kitab fikih dalam mazhab Imam Malik, meringkasnya. Dan perintah Nabi dalam mimpi sunnah untuk dilaksanakan. Tidak wajib tapi sunnah. Jika mimpi Nabi dan kemudian Nabi memerintahkan kepadanya untuk melakukan ini atau itu, membaca ini dan itu, maka hukum melaksanakan perintah Nabi dalam mimpi tersebut hukumnya sunnah tapi tidak wajib. Hukumnya tidak wajib, sunnah. Nah, disitulah Imam Sya'rani terbangun. Terbangun dari mimpinya, dia tidak punya kitab tersebut. Karena itu kitab bermazhab Imam Malik, dia Imam Syafi'i. Akhirnya dia pinjam kepada temannya yang bermazhab Maliki. Dan ternyata kitab tebal, kitab fikih dalam mazhab Imam Malik tebal. Akhirnya dia pinjam dan diberi pinjaman kitab tersebut, tapi dikasih jangka hanya satu malam aja. Ya, kenapa salah? Dia bilang, enggak apa-apa, ana pinjam satu malam. Padahal dia punya niat, punya rencana untuk meringkas kitab tersebut. Bukan hanya membaca, meringkas dalam satu malam. Ya mungkin orang yang mau meminjamkan kitab ini membutuhkan kitab itu, mungkin dia butuh untuk dibaca setiap harinya. Kadang-kadang orang tidak mau peduli dengan apa yang dia pinjam dari orang lain. Ketika seseorang meminjam barang dari orang lain, baik itu kitab atau yang lainnya, kadang-kadang tidak amanah, tidak menjaga apa yang dia pinjam, tidak ditaruh pada tempatnya, tidak dijaga semestinya, tidak menjaga amanah tersebut dengan baik, sehingga kadang-kadang bisa rusak, kadang-kadang malah bisa hilang, kadang-kadang malah tidak diakui, kadang-kadang tanah lama tidak dikembalikan apa yang kita pinjam, akhirnya lama-kelamaan anak tidak pernah minjam kayaknya. Ini akhirnya membuat orang susah atau berat untuk meminjamkan barang kepada orang lain, khususnya Alkitab. Al-Habib Abdullah Al-Haddad sendiri mewanti-wanti, awas, kalau kalian meminjam kitab, hati-hati, kembalikan sesuai pada waktunya, dan jangan teledor untuk menyimpannya, merawatnya, menjaga amanah tersebut. Dan kalau kalian tidak bisa menjaga itu, jangan meminjam kitab. Ini pesan dan wasiat daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, ini dikasih waktu hanya satu malam untuk meringkas kitab Al-Mudawwanah. Dan apa yang terjadi? Dalam satu malam dia berhasil meringkas kitab Al-Mudawwanah, kitab dalam mazhab Imam Malik ini diringkas. Padahal orang yang mempunyai kitab itu awal mulanya dia mengingkari adanya karomah, mengingkari akan adanya karomah daripada para wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah melihat apa yang terjadi dalam satu malam diringkas kitab tersebut, maka dia ketika itu percaya dengan adanya karomah. Bukan hanya membaca satu kitab tebel, tapi diringkas dan dikasih catatan, bahkan dikasih keterangan lebih. Ini menunjukkan bagaimana dia begitu hobinya membaca, begitu memanfaatkan waktu yang betul-betul dengan sebaik-baiknya. Ini. Begitu juga Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini yang kita ceritakan tadi. Ini kalau di perjalanan dia tidak pernah nganggur tidur, tidak pernah nganggur duduk tanpa berbuat sesuatu. Kalau dia perjalanan, kalau dia tidak mengajar di kendaraannya, minimal dia menyuruh muridnya untuk membaca kitab. Sehingga di situ dia mendengarkan faedah-faedah daripada kitab tersebut. Al-Imam Jahid, salah satu kibar ulama. Imam Jahid ini kalau dilihat oleh teman-temannya selalu membawa kitab. Hobinya membawa kitab. Kadang sampai baca kitab sambil jalan. Baca kitab sambil jalan. Kadang-kadang kalau dia sudah kehabisan kitab yang akan dibaca, dia masuk ke toko kitab, duduk di situ hanya untuk membaca. Dibaca. Kadang-kadang minum di toko kitab. Disewa, bayar kepada toko kitab. Anak bayar ente, tapi izinkan anak untuk minum. Anak mau baca kitab-kitab yang ada di sini. Untuk dibaca, tidak dibeli. Ya mungkin beliau tidak punya uang. Dibaca satu persatu kitab tersebut. Nada himma. Dan disitulah mereka menjadi orang alim. Disitulah mereka menjadi ilmunya sangat luas. Bukan hanya ilmu itu dengan belajar dari guru, tapi juga banyak daripada membaca. Nah, oleh karena itu juga di sini Al-Imam Al-Habib Abdul Haddad mewanti-wanti. Kitab itu bermacam-macam, ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, dan kitab yang baik pun kadang-kadang perlu membacanya dengan guru yang mengerti. Nah, kadang-kadang ada kitab yang jangan dibaca oleh orang sembarangan. Kalau belum sangat kokoh ilmunya itu, jangan membaca kitab-kitab tersebut, sebagian kitab. Ini dicontohkan di sini, disebutkan di sini oleh Al-Habib Abdul Haddad. Seperti kitabnya Ibn Arabi disebutkan di sini, seperti kitab Ibn Arabi disebutkan juga, seperti karangan Syekh Abdul Karim Al-Kailani. Ya, apa yang dikarang oleh mereka ini tidak sembarangan orang untuk membacanya. Karena di dalam kitab tersebut banyak masalah-masalah yang disebutkan, banyak ilmu-ilmu yang disebutkan seakan-akan itu sesat. Seakan-akan itu ilmu batil. Kalau orang tidak memahaminya akan mengatakan ini orang muallifnya murtad. Ini orang alirannya sesat, ini kitab yang sesat. Kenapa? Kurang memahami, kurang kokoh ilmunya. Jadi kitab-kitab seperti itu enggak usah, enggak perlu dibaca. Untuk banyak orang enggak perlu. Itu untuk tingkatan orang yang tingkatannya tinggi ilmunya baru. Ini juga diwanti-wanti seperti Ibn Arabi. Kadang-kadang Ibn Arabi ini termasuk juga yang mempunyai kewalian yang sangat tinggi, sehingga kadang-kadang kewaliannya ini menyebabkan orang lain itu husnudzon kepada dia, mengingkari apa yang terjadi kepadanya. Jadi pernah dia mengatakan anal haq, anal haq. Dia mengatakan anal haq, aku ini hak, aku ini Tuhan, aku ini Allah Subhanahu wa taala. Orang mengatakan seperti itu kan kalau dengan sengaja melakukannya murtad itu. Mengatakan anal haq, anallah, ana rabb, ana Tuhan, murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga mereka di zaman itu mereka orang-orang semuanya mengingkari Ibn Arabi. Dan mereka menghukum Ibn Arabi ketika itu. Tapi Ibn Arabi orang wali besar, tidak mungkin dia murtad, tidak mungkin dia berbuat salah. Ya, makanya ketanya Habib Idrus bin Umar Al-Habsi, kalau ada yang terjadi daripada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala yang kalamnya mungkin mungkar, atau mungkin juga pekerjaannya seakan-akan mungkar, jangan langsung dicap dia orang sesat, jangan dicap dia salah, jangan dicap langsung dia keluar dari agama Islam. Dah, kita lihat terlebih dahulu siapa orang itu, apakah dia orang wali atau tidak. Kalau dia bukan orang wali, tidak apa-apa kita langsung mengatakan, hei haram, ente ini orang sesat, aliran ente sesat, ente salah. Dia bukan orang wali. Nah, siapa orang wali harus kita tahu. Yang istiqomah dalam mengamalkan kewajiban-kewajiban Allah, istiqomah menjauhi larangan-larangan Allah, ini orang wali loh. Jangan nanti orang joget-joget dengan artis, wah itu orang wali, biarkan, tidak usah. Jangan nanti orang zina, padahal dia orang fasik, ibadah tidak pernah, larangan Allah disikat aja, Tahu-tahu kita katakan biarkan itu orang wali enggak. Orang wali yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, istiqomah menjauhi larangan Allah, ini dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bustami, kalau kalian melihat seseorang terbang di langit, kalian melihat seseorang bisa jalan di atas laut, jangan kalian ikuti dia, jangan kalian percaya kalau dia orang wali. Belum tentu iblis bisa dari masyrik ke maghrib, dari ujung dunia ke ujung dunia dalam sekejap bisa terbang, bisa berjalan di atas langit, tapi dia orang wali bukan. Bukan itu patokannya. Tapi unduru inda awamirillah wa inda nawahi wa inda adabi syariah, lihatlah bagaimana dia menghadapi perintah Allah, bagaimana dia menghadapi larangan-larangan Allah, bagaimana dia beradab dengan syariat-syariat Allah. Kalau dia melakukannya dengan baik, itulah yang disebut orang wali. Itulah yang dikatakan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karamah. Nah, kalau kita sudah tahu orang ini kesolehannya, istiqomahnya, kok kemudian terlempar atau terucap dari kalamnya, dari lidahnya ucapan yang mungkar, ucapan yang batil, jangan kita langsung mengatakan, wah ini ucapan yang salah, ini orang tidak wali berarti, ini orang, nah, karena dia sudah kita ketahui kewaliannya, kita harus husnudzon. Itulah yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Abdul Haddad, salim li ahlillah fi kulli muskili ladaika ladaihim wadihun bil adillati. Kalau kalian melihat orang wali yang kelihatannya ucapannya mungkar, pekerjaannya mungkar, maka salim li ahlillah, sudah serahkan kepada Allah. Itu kalau kita tahu dia orang wali ya, kesolehannya, istiqomahnya. Ladaika ladihum ladaika ladaihim wadihun bil adillati, itu menurut kalian muskilah, tapi menurut mereka sebenarnya itu adalah sesuatu yang jelas, sesuatu yang benar dengan dalil-dalil yang ada, bukan tanpa dalil. Kita aja yang kurang memahaminya. Ya, kalau kita sudah tahu, kita khusnudzon, mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya begini. Kalau kita tidak bisa menta'wil, kalau kita tidak bisa mengartikan dengan artian yang benar, kita serahkan kepada ulama, kita serahkan kepada orang yang ngerti. Mungkin kita enggak ngerti apa maksudnya orang wali mengatakan begini, apa maksudnya orang wali ini melakukan begini yang dohirnya mungkar. Sebagaimana Nabi Khadir dengan Nabi Musa, Nabi Khadir dengan Nabi Musa, bagaimana Nabi Khadir membunuh anak kecil, dohirnya mungkar. Bagaimana Nabi Khadir juga merusak, membangun rumah di sebuah kampung yang di mana penduduk kampung tersebut telah menolak memberinya mereka, memberi mereka makan. Tapi tahu-tahu rumah di yang rusak di kampung tersebut malah dibangun. Bagaimana Nabi Khidir juga merusak perahu yang pemiliknya itu telah berbuat kebaikan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Khidir dengan memberinya tumpangan. Tahu-tahu setelah diberi tumpangan, tahu-tahu dirusak. Tapi kan sudah kita tahu takwil-takwilnya, jawaban-jawaban dari Nabi Khidir. Yang mana rumah itu yang dibangun, di situ ada rumah anak yatim yang tidak punya ayah, tidak punya ibu juga. Di situ terpendam harta. Jika tidak dibangunkan rumah, hartanya akan hilang. Anak kecil dibunuh karena dia sudah tahu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya anak kecil tersebut kalau nantinya tidak dibunuh, dia akan besar menjadi orang kafir. Kalau menjadi orang kafir, dia akan masuk neraka. Lebih baik dia mati belum dewasa, masih kecil. Perahu yang dia rusak. Kenapa? Karena dia tahu di depan mereka itu ada raja yang zalim. Setiap perahu yang bagus akan dirampas, sehingga dia rusak supaya tidak dirampas oleh raja yang zalim. Ini takwil-takwil seperti ini yang mengerti bukan semua orang. Nah, kita serahkan kepada orang yang mengerti. Kalau misalnya pun tidak ada takwil-takwil yang lain, maka kita katakan mungkin dia itu melakukan itu keluar dari ikhtiarnya dia. Mungkin dia di luar kesadarannya dia. Sebagaimana pernah disebutkan dan diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya di zaman Bani Israel ada seseorang, yang mana seseorang ini seorang yang soleh, melakukan perjalanan dengan kudanya, dengan ontanya, dan di atas ontanya itu ya, apa yang dia bawa ditaruh di atas ontanya, daripada bekal makanan, bekal minuman di situ ditaruh. Suatu waktu dia istirahat di bawah pohon yang rindang, dia istirahat, dia tidur di situ. Tahu-tahu apa yang terjadi ketika bangun dari tidurnya? Dia bangun dari tidurnya, dia tidak melihat untanya lagi. Jadi untanya sudah kabur. Dan bekal makanan minumannya ada di atas unta tersebut. Sehingga dia di padang pasir. Mau cari makan di mana? Mau cari minum di mana? Maka dia cari, kejar ke sana, ke sini, kemari. Tidak melihat untanya, hilang. Setelah dia putus asa, dia sudah putus asa ketika itu untuk mendapatkan untanya, maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan unta itu kembali ke tempatnya. Tahu-tahu unta itu datang ke tempatnya. Ya Allah, karena melihat unta yang datang kembali, di atasnya ada bekal makanan dan minumnya. Andai kata tidak kembali, mungkin dia bisa mati kelaparan, mati kehausan. Maka dari senangnya ketika itu langsung dia syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia ucapkan dengan syukur kepada Allah? Langsung dia mengatakan, Alhamdulillah, anta abdi wa ana rabbuk. Alhamdulillah, anta rabbi ya Allah, anta abdi ya Allah, wa ana rabbuk. Alhamdulillah, dari senangnya dia mengatakan, ya Allah, kamu adalah budakku dan aku adalah Tuhanmu. Kebalik, dia mau mengatakan, ya Allah, alhamdulillah, anta rabbi wa ana abduka, kamu itu adalah Tuhanku dan aku adalah budakmu. Mau mengucapkan itu keliru. Kebalik, anta abdi wa ana rabbuka ya Allah. Akhto'a min siddatil fara. Salah mengucapkan karena sangat senang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul tidak mengingkari, ini orang mengucapkan kata-kata seperti itu karena apa? Karena salah, karena sangat senangnya. Tidak diingkari, tidak dikatakan kafir. Nah, begitulah juga dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang sudah jelas kewaliannya, istiqomahnya. Kalau mungkin ucapan timbul dari mereka ucapan yang mungkar, atau mungkin perlakuan mereka perlakuan yang zahirnya mungkar, itulah yang dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Hajjaj, salim li ahli la fi kulli muskili. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap permasalahan, dalam setiap masalah yang kita lihatnya sebagai kemungkaran. Nah, di sinilah apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Hajjaj. Jadi hati-hati ketika kita membaca kitab-kitab Ibn Arabi. Bukan Ibn Arabi bukan orang yang sesat, bukan Ibn Arabi orang besar, orang wali, orang sufi. Tapi kitab-kitabnya karang-karangnya tidak difahami oleh semua orang. Orang nantinya akan memahaminya salah. Perlu takwil yang difahami, takwilnya itu oleh orang yang ilmunya mumpuni, ilmunya sangat kokoh, baru faham takwilnya. Tapi kalau tidak begitu tidak faham. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bastami, Khuttu bahran wal anbiya bisahilihi. Aku ini sudah melewati bahran, sudah melewati lautan, sedangkan anbiya, sedangkan para nabi bisahilihi masih ada di pantainya. Nabi-nabi di pantainya, aku sudah melewati lautan. Dohirnya seakan-akan dia itu lebih afdol daripada nabi. Sudah melewati lautan, nabi-nabi berada di pantainya. Padahal maknanya dia itu berenang melewati lautan dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala di pantainya sudah sampai, sudah nyebrang. Bukan berarti masih di belakang, belum nyebrang. Itulah takwil yang contoh seperti ini. Oleh karena itu, ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufiknya, hidayatnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah dalam amal kebaikan kita, diberikan taubat dan diberikan panjang umur, fi khairul lutuf wa afiyah, dikabulkan segala hajat kita, diselamatkan daripada fitnah dunia, daripada fitnah akhirat, daripada fitnah barzah, daripada segala fitnah. Ala hadina kunya salihah jami'an li khairid dunia wal akhirah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.